pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Selamat menjalankan ibadah siang, ibadah sama untuk hari yang pertama di bulan Ramadan 1429 ini. Baik pendengar dan pecinta Radio KM Jakarta, kajian kita untuk pagi ini dalam indeks Al-Quran, topik kita masih tentang puasa, menghabiskan ayat yang terakhir ya. Setelah kita nanti kita akan mencoba memahami Asmaul Husna ya, insyaallah ya. Baik, ibu dan bapak bisa mempersiapkan surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat ke-2 gitu ya. Kajian kita tentang saum, tentang puasa. Kemudian untuk ibu dan bapak bisa mempersiapkan murotalnya, pembacaan Al-Mushaful Murotal untuk hari Selasa adalah surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 1 sampai ayat 37. Ya, maksudnya ayat 1 sampai 37 surah Al-An'am ya. Itu untuk pembacaan Al-Mushaful Murattal insyaallah hari Selasa. Baik ibu dan bapak dicari surah ke-75 nya, kita cari ya bersama. Surah ke-75. Surah ke-75 ayat yang kedua. Al-Qiyamah masih ada hubungannya dengan tema kita tentang saum dan qiyam. Sudah ketemu surah Al-Qiyamah? Sudah ya. Ayat yang kedua. Ada. Jadi kita baca dari ayat yang pertama aja ya. Ini surah ke-75. Nah, ini ya. Surah Al-Qiyam. Ayat yang kedua itu wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, ini ya. Ada hubungannya dengan siam kita, dengan puasa kita. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Tapi kita ya, hanya ayat kedua ini ya, tapi tidak apa-apa, sekalian aja. Menyusul Al-Qiyamah, hari kiamat, berbicara tentang hari kiamat, hari akhir ya. Nah ini, hari kiamat dan huru haranya. Salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. La uqsimu biyaumil kiamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa hari kiamat ini? Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apa maksudnya di sini? Nah, menyesali, ya, menyesali dirinya sendiri. Bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak. Apalagi kalau ia berbuat kejahatan. Ini penyesalan ini gitu kan. Kalau nggak tahu, kalau tahu itu makanan itu enak, kenapa nggak banyak gitu? Nah, ini. Tapi sayang karena nggak tahu nikmatnya iman. Nah, ini. Bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak. Apalagi kalau ia, apalagi kalau ia berbuat kejahatan, menyesal kan? Penyesalan itu ada. Nah, ini. Aku akan bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal, menyesal dirinya sendiri. Tapi kan penyesalannya sudah tidak ada artinya, sudah kiamat, ya. sudah akhir. Dan kiamat seseorang itu, kalau seseorang meninggal kan sudah kiamat, gitu kan? Kiamat sugro, kiamat kubro, dan kematian seseorang merupakan kiamat untuk dirinya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini kan orang-orang kafir musyrik, ataupun nuzul dari ayat ini, yang tidak percaya dengan Mana mungkinlah orang yang sudah hancur lebur bisa digabungkan kembali. Sambil gabungkan orang musyrik itu membawa tulang kan. Tulang belulang yang sudah, tulang manusia yang sudah rentak, sudah lulu rapuh gitu. Kemudian tidak sampai, Muhammad, mana mungkin tulang yang seperti ini bisa dikumpulkan kembali. Sambil dia ngenyek gitu lah. Tulangnya itu kan kayak kerupuk kering ya kalau sudah ini. Ini udah pecah seperti ini, mana mungkin bisa dikumpulkan kembali. Ya Allah, mungkin, pasti gitu, akan dikumpulkan kembali. Nih, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkannya kembali, tulang-belang? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemari dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus? Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu terjadi? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat aku lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, hanya kepada Rabbmu, sajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya saksi atas dirinya sendiri. Anggota-anggota badan kita, ya, tangan kita, kaki kita, semuanya menjadi saksi. Itu ya, anggota-anggota badan manusia menjadi saksi terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Seperti tersebut dalam surah An-Nur. Nih, surah An-Nur ayat 24, itu hubungannya ya. Surah An-Nur. Ya. Di surah Yasin juga ada ya. Al-Yawma Nakhtimu Ala Afwahihim Watukalimuna Aidihim Watashhadu Arjuhum Bima Kanu Yaksibun, kan ada di surah Yasin ya. Itu di surah An-Nur juga ternyata ada. Nah, sekarang orang bisa berbohong, mulut bisa berbohong itu ya. Itu. Karena memang mulut umumnya begitu bersilat tidak pinter, memutar balikan fakta yang baik yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi di sana nanti mulut kita dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah kedua tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan menjadi saksi kedua kakinya atas apa yang dia kerjakan. Mau bilang apa lagi? Ya, mau berkelit apa lagi? Wong bicaranya, iya kata tangan begini-begini, iya kata mulut, semua anggota badannya menjadi saksi berbicara semua. Yang sekarang tukang bohong, tukang mensilat tidak, di akhir nanti tidak bisa berbohong lagi. Itu ya, ini bisa dilihat di surah An-Nur ya. Surah An-Nur ini surah ke-24. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 24. Itu surah ke-24 ayat 24. Nah, ini berbicara tentang nafsu kan. Puasa ini kan sebetulnya madrasahnya orang-orang yang bertakwa. Latihan, training. Bukan menghilang. Nah, ini dalam Islam itu nafsu itu bukan dihilangkan, tapi di-manage gitu ya. Dikalahkan gitu. Jangan kita dikalahkan oleh nafsu. Nafsu yang nafsul mutmainnah, yang ya jiwa tenang, yang mempunyai nafsu yang baik kan, justru nafsu berbuat baik, bersolat, puasa dan segalanya. Siap. Tapi nafsu yang jahat kan selalu mengajak kepada kejahatan. Nih di ayat 24 surah ke-24 surah An-Nur. Surah An-Nur tuh. Nah, ini ya. Betul kan? Kita taunya di Yasin ya. Di Yasin aja nih ada. Padahal di surah An-Nur juga sama. Ayat 24 surah ke-24. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tuh, ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tuh, ternyata di An-Nur ada ya. Ini surah An-Nur. Ini bahasan kita. Ini tentang nafsu kan, ada keterangannya di indeks Qur'annya. indeks Quran jilid 4 halaman 48. Ini bahasan tentang berpuasa. Di sini ada nafsu, itu ada nafsu mutmainah, tidak amarah, ada nafsu lawamah yang selalu mengajak kepada kejahatan. An-Nur, nih di An-Nur ya. An-Nur 24 ayat 24. Nah, nambah lagi ya wawasan kita. Selain Yasin kan Yasin juga ada. Sama itunya ya. Kalau Yasin surah ke-36 kan di sana ada. Di al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Di sini ayat ke-65 ya. An-65. Jadi senada dengan surah An-Nur ya. Surah 36, surah Yasin ayat ke-65. Nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka katakan. Sekarang orang bisa berbohong. Ayah, kenapa lemes amat ayah? Aduh, ini kecapean, hari ini bekerja, hari ini apa? Bekerja, ini lapar, haus. Taunya sang ayahnya baru makan di warung gitu ya. Enggak tahu kan, bisa bohong gitu. Makanya kalau ibadah siam ini kan ibadah langsung kepada Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Karena yang tahu puasa itu siam saum itu hanya dirinya dengan Allah. Orang bisa berbohong ya. Tapi kalau sholat kan kelihatan. Oh, si Anu sholat. Baca ini udah sholat belum subuh? Oh, udah kelihatan ya. Udah zakat belum? Oh, udah kan kelihatan gitu. Nah ini ibadah yang kelihatan. Tapi kalau siam, orang bisa aja gitu ya. Hanya iman lah yang ada. Karena itu tujuan saum kan la'allakum tattaqun. Ini mohon maaf teleponnya masih mengalami gangguan. Jadi nanti yang bertadarus bolehlah ke 0812 ya. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Banyak yang bertanya tentang Qiyam Ramadan ya. Ini saya ambilkan bukunya, bagus sekali. Ini gak ada bukunya di toko ya. Saya ke toko buku 2 tahun yang lalu nih. Saya punya jilid 2 dan jilid 3-nya. Jilid 1-nya enggak ada. Ini dari pesantren Tarogong Garut. Bagus sekali ya, Al-Hidayah. Itu. Kita lihat ya. Karena ada yang bertanya, Pak Ari, yang mana yang afdol tarawih itu 23 atau 11 gitu ya. Itu yang tarawih yang utama yang mengerjakan, yang enggak mengerjakan kan kasihan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan, ibadah sunat nilainya sama dengan wajib. Ibadah sunah-sunah itu ya, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan. Makanya banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak baca Quran. Kalau ada yang berbuka puasa, nanti di pas buka puasa beri makan untuk berbuka. Insya Allah ya. Jadi kalau kita saum hari ini, alhamdulillah insya Allah, sampai nanti usai, kita diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah yang membalasnya. Kemudian kita katakanlah memberi makan berbuka untuk 5 orang. Nah, kita dapat pahala 5 orang itu. Coba bayangkan. Dan masing-masing juga tidak kehilangan pahalanya. Gitu, kayak multi-level marketing, kayak gitu kan. Gitu. Nah, tidak dirugikan. Kita memberi makan 20 orang kok. 20 orang yang berbuka puasa. Nah, mau minumnya, mau koleknya, mau apa gitu ya. Nah, masing-masing yang 20 orang berpuasa ini dapat pahala. Nah, kita memberikan makan kepada mereka, kita juga dapat pahala 20. Jadi kita pahalanya 21. Pak Ari kok ngomong-ngomong pahala? Ya, baca aja Qur'annya. Di Qur'an itu ada ajrun karim, ajrun azim, pahala yang besar, pahala yang... Coba deh lihat. Allah karena memang tujuannya, fungsinya diutusnya Rasul juga memberikan wa'ad dan wa'id ya. itu janji dan ancaman, ada seperti itu. Karena Allah tahu manusia itu memang berpikirnya ya untung dan rugi. Makanya jika ingin untung, berbisnislah dengan Allah, kan ada ya ayatnya kan gitu. Berbisnislah dengan Allah. Nah, bangun masjid, bangun pesantren, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, kan itu bisnis dengan Allah. Ya, dan berbisnis dengan Allah itu menguntungkan semua orang. Karena Allah suka kalau kita berbuat baik sesama kita. Bahkan tidak termasuk orang yang beriman, manakala perutnya lapar sedangkan tetangganya kelaparan, perut kita kenyang. Tidak termasuk iman kan? Kalau kita perut kita kenyang sementara tetangganya kelaparan gitu ya. Nah ini itu. Nah baik, tentang qiyam Ramadan ya. Ini ada di halaman 468. Kapan-kapan yang ingin memfotokopi buku ini boleh, ini karena di toko buku sudah tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada penerbitnya kembali ya. Nih saya sampaikan ya. Karena ini mohon maaf teleponnya juga rusak. Qiyam Ramadan. Ya, hadisnya ya. Nah, inilah yang saya sampaikan, bukan seperti saya lagi ngajar di SD atau di SMP. SMA mendoktrin ini loh begini A, kalau ini seperti ini laki-laki sama perempuan batal, laki-laki sama perempuan tidak batal, doktrin kan. Tapi di perguruan tinggi, nah ini saya berikan dalilnya, ini dalilnya tek tek tek tek tek, tek. Nah nanti tinggal konklusinya, tinggal menganalisa kemudian nanti memilih mana menurut ibu dan bapak yang rajih, yang kuat berdasarkan hadis, dalil Quran dan hadisnya ya. Baik. Satu, hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'mura fihi bi azimah fa yaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Jamaah, hadis riwayat Jamaah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan, menganjurkan salat qiyam Ramadan, qiyamul lail, salatnya mendirikan salat tarawih itu ya di antaranya ya. Tetapi tidak dengan perintah yang wajib. Nabi bersabda, siapa yang melaksanakan salat qiyam Ramadan atas dasar iman dan karena Allah, maka pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu man koma Ramadan, berdiri koma itu kedua diri, inilah ya mendirikan salat. Man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Itu siapa yang melaksanakan salat qiyam Ramadan atas dasar iman dan karena Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam beberapa hadis, sholat lima waktu ke sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, sholat Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama dosa besar tidak dikerjakan. Itu kan seperti itu. Adapun bilangan rokaatnya, nah ini, para ulama telah berbeda pendapat tentang jumlah rokaat tarawih. Ini antara lain, wa qala Malik al-amru indana bi tis'in wa salasina wa bi Makkah bi salasin wa ishrina wa laysa fi syai'in min dzalika dhayq. Menurut Imam Malik, urusan salat tarawih menurut kami ialah 39 rakaat. Ada yang 39 nih di Madinah. Dan untuk di Mekah 23 rakaat. Tetapi dalam ini tak ada kesempitan. Itu ya dalilnya ya. Ini Imam Maliki, Imam Malik. Qala Tirmidzi aktsaru ma qila annahu yusalli ihda wa arba'ina rak'atan bi rak'atil witr. Menurut Al-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, jumlah yang terbanyak mengenai rakaat tarawih adalah pendapat yang menyatakan 41 rakaat dengan witir. Kuat ya, ada di hadis Nil Autor di sana ya. Juz 3 halaman 61. Kemudian Kemudian di I'anatut Thalibin, nah ini kitab-kitabnya Imam Madhab Syafi'i, sering kali ini dipakai. Ya. Wasolatut Tarawih wahya ishruna rok'atan bi ashrin taslimatin fi kulli laylah mir Ramadan. Adapun salat tarawih ialah 20 rakaat dengan 10 kali salam yang umum kita ya di sini ya dalam setiap salat malam Ramadan. Witirnya 3 jadi 23. Ini I'anatut Thalibin juz 1 halaman 265. Madhabuna annaha ishruna rakaatan bi ashrin tasliman ghairi witr. Menurut madhab kami Imam Syafi'i, rakaatnya itu 20 rakaat dengan 10 kali salam tanpa witir. Jadi dengan witir 3 jadi 23. Nah, alasan-alasan mereka berikut penjelasan. Ini baru satu pendapat ya. Nah, wa qad rawa Muhammad ibn Nashr min tariq Dawudaini Qaisin qala adraktun nasa fi imarati Aban ibn Usman wa Umar ibn Abdul Aziz yakni bil Madinah yakumuna bisittin wa salasin ya rakaatan wa yusiruna bisalas. Muhammad bin Nasr telah meriwayatkan dari jalan Daud bin Al-Qais, dia berkata, aku mendapatkan orang-orang di zaman pemerintahan Aban bin Usman, ya ini, dan Umar bin Abdul Aziz, ya ini, di Madinah mereka sholat tarawih 36 rakaat dan ditambah witirnya 3 jadi 39. Itu dari Nail Autar juz ketiga halaman 61. Yang lain Umar wa ajma'u alaihi sahabah fi asri aula bil ittiba. Menurut Ibu Qadamah dalam Al-Mughni dalam hadis tersebut terdapat rawi yang bernama Salih. Nah, tapi ini hadisnya dikatakan dhaif karena ada di sini perawi yang kurang sahih ya. Ini itu namanya Salih. Ini yang 39 ini. Lalu tidak diketahui siapa yang maksud orang-orang dalam keterangan tersebut. Barangkali ia mendapatkan segolongan orang yang melakukan hal ini tarawih 23 rakaat. Dan hal itu tentu tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian penduduk Madinah masa itu seluruhnya melakukan sholat. Tentu saja apa yang dilakukan Umar, sholat tarawihnya 11 rakaat. Dan yang telah disepakati para sahabat lainnya. Tentu lebih utama untuk diikuti. Nah ini, Fathul al-Rabbani ya. Ini juz kelima halaman 18. Ayyazid bin Rumana annahu qala kana an-nasu yaqumuna fi zaman Umar bin Khattab fi Ramadan bi 23 rak'ah. Dari Yazid bin Ruman ia berkata adalah manusia di zaman Umar bin Abdul Khattab bin Khattab Umar ya bin Khattab salat tarawih ini di bulan Ramadan berjumlah 23 rakaat. Nah ini baru satu ini ya. Nanti kita bahas yang lainnya. Ini kajian kita karena banyak yang bertanya tentang saum. Nanti ada yang 23, ada yang 11, ada yang nanti ibu dan bapak bisa menyimpulkan masing-masing. Baik, kita tadarusnya karena teleponnya mengalami gangguan. Kita lihat ya, belajar membacanya. Ini sementara yang kami sampaikan ada 39 ya. Ada yang 23, ada yang 11 itu ya. Nanti lihat tarjihnya. Satu dalil dengan dalil yang lainnya. Itu ya, sudah jelas ya. Ada yang melaksanakan 39 rakaat, 36 tarawih, 3-nya witir. Ada yang 20 tarawih, 3-nya witir jadi 23. Ada juga yang 8 qiyamul lailnya, 3-nya witir jadi 11. Itu ada beberapa ya. Itu, nanti kita lihat mana masing-masing pendapat. Ini belum selesai nih bahasan ini. Nabi juga nanti ada melaksanakan 13 rakaat. Oh, 13 rakaat? Iya, 8 qiyamul lailnya, 3 witir, kemudian 2-nya salat fajarnya. Baik, di surah Al-Qiyamah latihan membaca kita surah ke-75 ayat 1 ya. Dari ayat 1 aja kita belajar membaca ya. Ibu dan bapak di tempat masing-masing bisa mengikuti ya. Nanti kalau mau bertelepon ke 0812 828 7881. Kalau ada pertanyaan Karena kadang-kadang suka ada aja ya. Kalau kemarin kan belum terfikir. Kalau sekarang, oh iya. Kayak kemarinnya Pak Ikhwan Ma'ruf. Pak Ari, kalau orang sudah niat puasa, kemudian, apa kemarin Pak Ikhwan? Sakit katanya. Terus minum obat. Minum obat. Terus diterusin lagi puasanya. Boleh? Gak bisa, karena udah buka. Dan bagi orang yang sakit kan, ada rukhsah. Ya, sakitnya nanti tentu sakit bukan sakit sekadar sakit ya, benar-benar kayak perjalanan kan musafir itu. Nanti ada kewajiban mengqada gitu. Jadi kalau udah minum obat ya batal puasanya. Nanti kewajiban mengqada. Tapi kami ingatkan ya, hati-hati untuk membatalkan puasa. Kalau tidak ada rukhsah, bukan berada di perjalanan, bukan karena sakit, bukan karena hamil, menyusui kan ya seperti itu. Seharusnya jangan ditinggalkan puasanya. Karena jika kita meninggalkan puasa satu hari saja dengan sengaja, kita ingin mengqada seumur hidup tidak akan terbayar keutamaannya itu ya, seperti itu. Oh, saya kan lagi hamil Pak Ari, hamil besar, itu lain cerita. Saya sakit Pak Ari, enggak bisa, enggak mungkin untuk saum, itu lain. Saya lagi dalam perjalanan, itu lain gitu ya. Nanti kita bahas. Baik. Di surah ke-75 surah Al-Qiyamah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Faiza baruqal basar. Pada dihentikan. Tapi itu waqofla. Gimana kalau ada waqofla seperti ini kan tidak boleh berhenti. Betul. Tapi ada nomor ayat. Jadi berhenti juga tidak apa-apa. Kalau disambung ya lebih bagus. Faiza baruqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ رَبُّ. Tuh, banyak roknya takfimnya. Kenapa? Karena barisnya di atas. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Bima qaddama wa akhar. Ada tasjid, hati-hati. Hati-hati ya, surah ke-75, ayat ke berapa sekarang? 13. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'azirah. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. Naknya panjang, mad asli, hunya kosarnya. Kenapa masihlah kosar? Bukan, karena di situ sebelumnya ada huruf mati. Nah, ada alif di sini. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ini matobi yang tidak jadi panjang. Fa-nya kan matobi ketemu huruf bertasjid. fattabi Qur'ana. Tuh, kenapa hari ini memang ada hubungannya dengan puasa? Ada. Satu, tentang nafsu. Ingat ya, ibadah saum itu, ibadah puasa, sedang memanage nafsu. Nafsunya bukan dibunuh, bukan dihilangkan, tapi dikuasai, ditundukkan untuk menjadi nafsul mutmainnah, yang memiliki jiwa yang tenang, yang tunduk kepada ajaran, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan nafsul lawamah, nafsu yang menghancurkan, yang membinasakan. Dan ada nih hubungannya dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Banyak bertadarus kan? Banyak orang ada kadang-kadang yang tadarus itu dikepung gitu ya. Kamu bacanya ayat ini ya, surat ini ya. Kamu ini surat ini. Kamu surat Yasin sampai segini. Kamu surat Tabarok sampai sini. Nanti kita tamat jadinya. Nah gitu tadarus itu ya. Satu baca, yang satu nyimak. Itu 10 orang pesertanya. Satu baca, yang 9 nyimak. Terus berulang begitu, itu tadarus. Bukan 10 orang dibagi-bagi. Kamu baca Al-Baqarah ya sampai An-Nisa. Kamu ini. Supaya kita tamat cepat. Bukan yang tamatnya. Bukan tamat yang diminta kalau ini ya. Gitu. Tapi benernya bacaan. Makanya Nabi ditegur oleh Allah nih kan. Jangan hendak buru-buru. Gitu ya. Tartil aja. Waratil Qur'ana tartil. Kalau baca lugasnya santai aja lah gitu ya. Tapi pasti gitu. Bukan santai tanpa usaha nih. Nabi ingin segera. Nah tuharik bihi lisana kalita aja Nabi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Itu ingin menguasai bacaannya, ingin hafal dalam dada Nabi. Kata Allah, santai aja. Gitu ya sama Nabi ini. Ini ayat 16-nya itu. Ya, dari mulai ayat 15 nih. Tertib Al-Qur'an itu ketentuan ilahi. Janganlah ya dari ayat 16-nya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ini kan kepada Nabi ini. Lihat catatan nomor 959. Ini buku ini, Qur'an ini bagus, ada indeksnya langsung gitu ya. Tuh. Lihat catatan 959. Nih, 959 di catatan kakinya. Jadi ada hubungannya. Inilah Qur'an. Qur'an itu tidak blek gitu. 30 juz itu tidak blek sekaligus sesuai dengan situasi kondisi asbabun nuzulnya ya. Nabi sedang kesulitan, sedang bagaimana tentang yatim, bagaimana tentang kiamah, turun ayat gitu kan. Itu ada yang bertanya, ada jawaban gitu kan. Ada juga memang yang tanpa ditanya turun kayak Iqra kan. Nah ini apa katanya di sini? 959. 959. Tuh ini tafsirnya ada di sini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah menirukan bacaan Malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Kalimat demi kalimat sebelum Malaikat Jibril alaihissalam selesai membacakannya. Kenapa? Agar Nabi Muhammad dapat menghafal dan memahami betul ayat-ayat yang diturunkan itu. Ini footnote-nya catatan kaki 959 ini ada di surah Thoha. Surah 20 ya, surah ke-20 959 ya. Di ibu lain-lain nih. Surah ke-20 959. Ini ya. Surah Thoha surah ke-20 ayat 110. Ya. Nah ini di sini ada tentang Nabi. Oh, ayat ke-114 ya. Nah ini. Ayat ke-114 surah Thoha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilayka wahyu wa qurra bizidni ilma. Maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu Muhammad, ini kan kepada Nabi Muhammad dulu ya, ke kita juga kan ini titahnya. Waktu itu asbabun nuzulnya kan itu, nah, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran. Nabi ingin mengikuti, ingin menguasai. Dan janganlah kamu Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dengarkan dulu Malaikat Jibril baca gitu ya. Diteliti, diseksama, disimak, baru diikuti. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini doa nih. Rabbi zidni ilma warzukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, kan itu. Wakul, wakur, Rabbi zidni ilma. Ini, jadi jangan ingin cepat-cepat. Ya, jadi ini 954 ini ada hubungannya dengan surah ke-20. Surah 20 ayat 114. Ya, tentang bahwa baca Al-Quran jangan cepat-cepat. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya Al-Quran. Itu ya, nah ini. Janganlah kamu gerakkan surah kembali ke surah Al-Qiyamahnya. Ya, kembali surah Qiyamah, surah ke-75 ayat 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, atas tanggungan Allah mengumpulkannya di dadamu. Sekarang kan dada kita ya sama. Dulu Nabi seperti itu. Dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya dengerin gurunya dulu, simak dulu, baru muridnya gitu. Jangan gurunya belum selesai, udah ngikutin baca. Akhirnya kan gak pas gitu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini dipahami ya. Nah ini, latihan bacanya. Jadi ini landasannya. Baca Quran jangan buru-buru, sama aja sekarang juga tadarusnya gitu ya. Terus tartil, warotil Quran tartila. Wah itu seh kok cepat, itu lain cerita, ada ilmunya, ada tinggi ya. Gitu. Sama seperti orang yang bawa mobil di kendaraan di jalanan yang sudah biasa ngebut gitu kan, lain, beda dengan kita yang baru belajar gitu. Ada ilmunya masing-masing. Nah ini, ayat 16. Lan tuharrik hamas. Lan tuharrik bihi lisanaka lita'ajjal. Ini kan jadi gitu. Lita'ajjala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nazira wa wujuh. Kalau tadi wujuh ini wawujuh, ada wawunya, ada dan waw ataf, ya waw ataf penyambung. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق سكتة diam sebentar sebentar tanpa ngambil napas وقيل من idgomnya hilang وقيل من raq. Kalau dihentikan, kalau disambung. Wa qila man raqin wa zanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Fala saddaq wa la salla. Walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfa fantam mimmani. Agak susah di sini, double-double. Alam yakun fantam mimmani. Gitu kan. Mimmani yumna. Masuk ya. Alam yakun fantam mimmani yumna. Mimmani yumna. Mimmaniyumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni dhakara wal unsa Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal. Gabung. Ala an yuhyiyal mauta. Ayat 37-nya dilatih ya. Alam yakun nutfatan mim mani yumna. Baik, terima kasih. Hari ini saya libur. Insyaallah besok kita ada di Gajah Mada ya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Siapakah hari ini? Hari Senin, hari pertama di bulan September, hari pertama pula di bulan Ramadan 1429 Hijriah. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Senin pagi, hari pertama di bulan September, bertepatan dengan hari pertama di bulan Ramadan 1429 Hijriah, pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang pertama. Dan kepada Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, telepon masih out of order ya, masih bodol, masih rusak. Kalau rusak maksudnya kalau masih bodol, artinya belum bisa berfungsi. Karena itu kami mengharapkan Anda untuk ucapan ulang tahun bisa mengirimkan lewat fax di 859-04783 atau lewat pesan pendek. Tulis nama Anda, kemudian ketik nama Anda, kemudian spasi, kemudian alamat, kemudian spasi lagi, kemudian ucapannya untuk siapa. Kirim ke 021-914-82747. Sekali lagi, kirim ke 021-914-82747. Kami tunggu SMS Anda atau pesan pendek Anda. Sementara ini ada ucapan ulang tahun lewat faksimil, lewat 859-04783. Untuk Ananda atau Adinda Atika Nur Karimah. Hari ini 1 September genap berusia 13 tahun. Ayah, ibu, dan Ayunda Rida mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga adik, dan dipanggilan untuk Atika Nur Karimah, adik, semoga adik sehat selalu, rajin belajarnya, sholatnya tepat waktu, serta selalu berdoa. Semoga saumnya dapat ditunaikan dengan baik, dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi di setiap gerak dan langkahnya. Amin. Doa dari Radio Kayumanis, jadi anak yang salehah, jadi anak yang pandai kelak di kemudian hari, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada agamanya, ya. Minta diputarkan lagu Janji Suci dari Yopi N. Nuno, ya. Untuk yang membacakan ucapan terima kasih, pengirimnya adalah Imam Purwanto Ayanda, Victoria Herni Ibunda, dan Aisyah Nur Rida Ayunda. Alamatnya di Pondok Tirta Mandala, Blok F nomor 7 RT 3 RW 19 Depok. Ya, untuk adik atau Atika Nur Karimah, selamat berbahagia. Lagu yang dipesan sudah kami siapkan, ya, kami putarkan sekarang. Kepadamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin bersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci. Satu untuk selamanya, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan tertolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Suci, ya. Oke, sekarang pesan pendek sudah banyak yang masuk. Sudah ada yang masuk lah, kalau bisa dikatakan banyak, ya, oke. Ucapan selamat pagi dari Siler, dari Kompleks Siaga Bapenas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Emon, Nipam, Ical, Petir, Hendra yang ini enggak ada di sini dan mengucapkan selamat berulang tahun, selamat berbahagia bagi yang berulang tahun hari ini. Lanjutannya tidak ada. Ini juga nama, alamat habis, enggak ada, teruskan. Nama ya, spasi, kemudian alamat, spasi dan ucapannya apa? Kirim ke 021 914 82747. Itu yang saya masukkan, jadi bukan nama, alamat, terus habis gitu ya. Baik, dari Dian di Joglo mengucapkan selamat ulang tahun buat Nadira. Semoga panjang umur, tambah pintar dan sayang sama orang tua ya. Ibunya terutama ya. Dan ada lagunya ST12 Puspa. Selanjutnya Agus di Jonggol, Bogor. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua umat Islam dan selamat ulang tahun. Semoga bagi yang ulang tahun sehat dan sukses, panjang umur, makmur rezekinya ya. Minta lagunya dari Ungu, aku bukan apa nih. Oke, pokoknya aku bukan deh tulisannya gitu ya. Tulisannya apalagi itu aku bukan. Pokoknya dari Ungu lah. Susah amat ya. Ari di Pasir Urik, Ciapus, Bogor. Halo Bogor. Ini ada minta doa kepada semua pendengar Radio Kemanis di mana saja berada. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Ini dari Ari ya, usia 26 tahun. Mesti segera dapat jodoh ini ya, 26 sudah cukup matang. Kalau mangga itu sudah ranum itu ya. Oke, dilanjutkan lagi. Inan. Tadi lanjutannya ini. Keinginan ya. Dikuatkan iman dan selalu di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Selamat ulang tahun buat dirinya sendiri. Pada tanggal hari ini ya, 1 September, ceria. Ya, bagi yang bacakan ucapan terima kasih disampaikan. Sekarang, nah ini dia. Susah ini ya. Coba saya ingin apa ini. Dua-dua. Ya, dua-dua ya. Bonus band yang judulnya Sebut Hatinya Kembali. Oke, enggak jelas ini. Kami lanjutkan. Nah, ini saya kepada pengirim yang belakangnya 6268. Tolong kalau bikin SMS yang bisa dibaca, ini tidak bisa dibaca. Sebagai contoh, 09A TMB AH. Terus apa lagi ini? Sulit dibaca ya. Jadi kalau saya membaca Anda punya SMS, yang lain akan tertahan ya. Jadi tolong kepada pengirim 085710056268, mohon agar semudah mungkin untuk dibaca ya. Jadi tidak menghambat yang lain. Oke, dilanjutkan Ega di Kampung Duku mengirimkan ucapan untuk semua.